Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahu ta'ala Fathul Madain, penaklukan kota Al-Madain. Catatan kaki, Taqa'ul Madain, kota Madain, Taqa' terletak di pinggir sungai Dajlah. Sungai Tigris fil Iraq, di Irak, bil qurbi minal Baghdad, dekat dengan kota Baghdad dari sisi janub selatan. Tamma, terwujudlah penaklukan kota Madain pada tahun 16 Hijriah. Dan kota ini tergolong adalah ibu kota kerajaan Persia. Ibu kota kerajaan Persia itu Al-Madain. Wataqa' dan dia terletak di sebelah timur sungai Tigris. Fabada an aqama, maka setelah Sa'ad ibn Abi Waqqas itu tinggal di Qadisiyah selama 2 bulan, dan ada yang mengatakan lebih, menunggu perintah khalifah dan arahan khalifah, datanglah izin untuk menaklukkan Madain. Wa fi tariqihi ilaiha, dan di jalan menuju kota Madain, Sa'ad ibn Abi Waqqas memerangi Hamiyah Farisiyah. Hamiyah itu pasukan yang berkedudukan tetap di satu kota tertentu. Hah? Apa bahasa saya? Garnison. Garnison. Iya. apa kalau contohnya di tempat kita ada Korem, macam-macam dia. Iya. Kotalah Hamiyah Farisiyah. Iya. Pasukan Persia yang Hamiyah, yang garnisun, yang menetap di satu wilayah tertentu, daerah tertentu, bertugas untuk mengamankan wilayah itu. Garnisun mana yang diperangi oleh Sa'ad? Di Babil, di Babilonia. Sumantolaka, kemudian dari Babilonia berangkatlah berangkatlah Sa'ad ibn Abi Waqqas menuju Madain al-Gharbiyah, kota Madain sisi barat. Watakholaha, dan saat berhasil memasukinya tanpa ada perlawanan. Kenapa? Karena panglima perang Persia yaitu Dajjal Qatfara lari meninggalkan Madain Gharbiyah menuju Jalwan. Tarikan fiyah dia tinggalkan di Madain Gharbiyah, cuma dia tinggalkan Hamiyah saja. Lidifa anha, dengan tugas untuk memberikan pembelaan. Maka tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Ba'da an dzalika, maka setelah itu kemudian kaum muslimin memasuki sungai Tigris. Bicur Aten Nadirah, dengan keberanian yang langka. Keberanian yang tidaklah mampu orang-orang Persia untuk menghadapi kaum muslimin. Akhirnya Hamiyah, pasukan setempat, kemudian menyerahkan kepada kaum muslimin, menyerahkan jizyah. Dan kaum muslimin pun kemudian memasuki Al-Qasr Al-Abiyah, gedung putih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, di satu hadis bahasanya kaum muslimin akan menaklukkannya dan membawa dan membagi dan memiliki harta yang ada di dalam istana tersebut. Maka di satu hadis saat perang Khandaq, Nabi menjanjikan pada kaum muslimin, yang ketika kaum muslimin itu dalam kondisi terjepit-jepitnya, Nabi menjanjikan bahwa kaum muslimin bisa akan menaklukkan, akan menduduki istana Persia dan istana Romawi, dan akan menjadikan harta kekayaan istana tersebut sebagai ghanimah yang dibagikan. Dan orang-orang munafik pun ketika itu mengatakan ini satu hal yang mimpi. Karena kondisinya aja kondisi terjepit dan kondisi sulit, kok malah ada janji muluk-muluk menaklukkan Persia dan Romawi. Tsumma sayyara Sa'dun ba'da dzalika. Kemudian saat mengirimkan, setelah itu mengirimkan Hasim bin Utbah bin Abi Waqqas dan Al-Qaqqa bin Amr menuju daerah Jalwan. Jalwala. Tsumma Halwan. Dan ini kejadian pada tahun 16 Hijriah dan berhasil sudah penaklukan dua kota tersebut. Kemudian pembangunan kota Kufah dan Basrah. Setelah tinggalnya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin di kota Madain, setelah berhasil menaklukkannya, istaukhamuha, mereka tidak cocok dengan udara Madain. Fataghayyarat, maka dampaknya ini mengubah kulit pasukan kaum muslimin dan melemahkan badannya. Maka Sa'ad pun menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaporkan kondisi tentara kaum muslimin. Maka kemudian Umar membalas juga kembali, menulis surat kepada Sa'ad isinya jangan terlalu masuk ke dalam negeri Persia. Dan tidaklah Sa'ad membangun untuk kaum muslimin satu kota yang kota tersebut tidaklah memisahkannya dari daerah Sahara, tidak dipisahkan oleh ma'un, oleh sumber air dari daerah Sahara. Kemudian adalah kota, dan kota tadi direncanakan jadi muntolakon, titik tolak pasukan Islam, pasukan kaum muslimin di Irak. Pangkalan itu yang paling depan. Jadi pangkalan bagi pasukan kaum muslimin di Irak nanti untuk menyerang Persia, makanya kumpulnya di situ dulu. Maka kemudian saat Ibn Abi Waqqas mengirim Hudzaifah Ibn al-Yaman dan Salman al-Farisi, keduanya ditugasi untuk mencarikan untuk kaum muslimin, yartadani, mencarikan untuk kaum muslimin satu tempat yang cocok, yang cuacanya cocok, yang suhunya cocok untuk orang Arab di sekitaran itu. Ya, sehingga cocok untuk tinggal di sana, tinggalnya kaum muslimin di sana. Maka jatuhlah pilihan dua sahabat Nabi ini untuk jatuh pilihannya pada negeri Kufah. Akhirnya kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas yang ketika itu masih tanah kosong. Kufah ketika itu tanah kosong. Dianggap oleh dua sahabat ini tempat yang cocok, suhunya cocok, cuacanya cocok untuk kaum muslimin yang didominasi orang-orang Arab. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memerintahkan untuk ikhtitab, untuk merancang kota ini, membuat rancangan kota ini, kemudian luasnya seberapa dan sebagainya, jalannya di mana dan seterusnya. Maka kemudian saat kemudian berpindah dari Madain menuju Kufah pada tahun 17 Hijriah. Ya, Utbah bin Ghazwan telah membangun kota Basrah di daerah Ubullah pada tahun 14 Hijriah. Ya, pada awal kali pembangunannya dia bangun kota Basrah yang semula adalah lahan kosong, dia bangunin dengan bilqasbi, dengan bambu. Kemudian diulangilah pembangunannya dengan batu bata pada tahun 16 Hijriah. Tafadiyan lil harik, dalam rangka melindungi diri dari kebakaran. Kalau kena bambu tentu mudah terbakar. Maka di tahun ini dibangunlah, maka tadi tahun 17 dibangunnya kota Kufah. Kemudian kota Basrah dibangun ulang pada tahun 16 Hijriah. Kemudian berkaitan dengan Nahawandi. Pada awalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpandangan untuk supaya kaum muslim tidak insiyah. Catatan kaki, insiyah artinya intisyar, terlalu masuk, terlalu menyebar, terlalu masuk ke dalam di negeri-negeri, di negeri Persia. Oleh karena itu, karena putusannya adalah tidak, jangan masuk terlalu dalam, maka putusan ini takdim menetapkan khutatuhu, maka strategi atau rencana Umar radhiyallahu anhu ini berkonsekuensi adami ta'aqub furu lil fursi. Tidak menyerang, tidak mengejar furu lil fursi, pasukan-pasukan Persia yang lari tunggang langgang. Kalah dalam peperangan yang kemudian berlarian tidak karuan. Maka jangan dikejar, karena kalau dikejar konsekuensinya nanti masuk ke negeri Persia terlalu dalam. Maka tidak ada pengejaran untuk pasukan-pasukan musuh Persia yang tersisa di Iran. Nah, ini punya dampak buruk. Falidzalika, oleh karena itu sebagian panglima Persia memungkinkan bagi mereka semacam raja Persia Yazdajjal dan panglimanya yang paling menonjol Harmuzan, mungkin bagi mereka untuk menata ulang barisan mereka, dan mulailah mereka mengumpulkan tentara Persia untuk melawan kaum muslimin di dua wilayah. Yang pertama di wilayah Nahawandi di bawah kekuasaan Yazdajjal, dan daerah Ahwaz di bawah kekuasaan Harmuzan. Ini titiknya, kelebihan titik. Maka jadilah dua kota ini menjadi acuan, jadi pangkalan, jadi titik bertolak di tahar rusyatil fursi, orang Persia untuk menyebarkan permusuhan, melakukan penyerangan kepada kaum muslimin yang ada di Irak. Maka ada dua kota yang jadi pangkalan orang-orang Persia untuk melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pasukan kaum muslimin yang ada di Irak. Kenapa? Karena kaum muslimin ada mendapatkan perintah dari Umar untuk tidak boleh terlalu masuk ke dalam. Fa'amala Harmuzan, adapun sang panglima Harmuzan, maka tammal qadha ala fululihi. Berhasil, sudah ada penumpasan terhadap sisa-sisa pasukannya setelah dia dikejar di sebelah tempat. Dan setelah adanya penaklukan, dimulai dari Ahwaz, kemudian Roh Harmuz, kemudian Thumma Asaru Akhiran, kemudian panglima Persia ini, Harmuzan ini, tertawan, pada akhirnya tertawan di daerah Tustur, kemudian dikirim kepada Umar di Madinah. Sedangkan Yazdajjal, maka tidak henti-henti dia mengumpulkan rombongannya di daerah Nahawandi, wayuharid, dan memprovokasi pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Maka berkumpullah di sekelilingnya kurang lebih ada 150 ribu tentara yang kemudian dia jadikan sebagai pimpinannya, diangkat sebagai pimpinan, sebagai panglima perangnya, Fairozan. Maka tatkala Umar radhiyallahu anhu mendengar bihadil husyud, kumpulan orang yang demikian banyak ini, maka hamma Umar pun berkeinginan untuk memimpin pasukan secara langsung. Seandainya bukan karena nasihat para sahabat bil baqa untuk bertahan di Madinah. Akhirnya Umar pun mengangkat An-Nu'man bin Mukrin Al-Muzani untuk memimpin pasukan, dan setelah itu Hudzaifah bin Yaman. Dan dikatakan bahwa jumlah kaum muslimin ketika itu adalah 30 ribu mujahid. Kemudian Nu'man radhiyallahu anhu mengutus dua orang, Amr bin Madiyah Kirib Az-Zabidi kemudian ditambah dengan Tulaihah ibn Khuwailid yang telah masuk Islam kembali, Al-Asadi istitla', dia tugas, diberi tugas untuk mencari informasi, untuk memata-matai dan mencari informasi tentang kondisi daerah peta Nahawandi. Maka setelah keduanya datang dengan membawa berita tentang kota Nahawandi, dan bahasanya kota tersebut terbentengi, Sarah, maka An-Nu'man kemudian membawa pasukan menuju kota Nahawandi, dan dia membuat khutbah askariyah, strategi kemiliteran yang isinya adalah istidrajul fursi, memancing pasukan Persi agar keluar dari betengnya. Karena kalau mereka di beteng, terlalu kuat betengnya. Maka strateginya adalah strategi pemancingan, memancing gimana supaya pasukan Persi keluar. Wamin thamma, setelah berhasil mereka keluar, terpancing keluar, baru muhajamatum, baru dan diserang setelah itu. Fakanat al-muqaddimah, maka pasukan depan yang bertugas untuk mancing, dipimpin oleh Al-Qaqa bin Amr, yang pasukan ini tamakkana min tahqiq hadzal gharad, memungkinkan bagian untuk mewujudkan target ini, berhasil. Pasukan yang dipimpin oleh Al-Qaqa bin Amr berhasil menjalankan misinya, memancing pasukan Persi untuk keluar dari benteng. Tum asyar Nu'man isyarat al-bad'i bil qital. Kemudian Nu'man pun berisyarat, isi isyaratnya adalah dimulainya peperangan. Maka darab, terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara dua kelompok ini, yang menjadi sebab gugur sebagai syahid Nu'man radhiyallahu anhu. Kemudian yang menjabat sebagai kiai ada sebagai panglima perang setelah wafatnya Nu'man adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Sebagaimana tadi sudah diputuskan oleh Umar, maka dia angkat Nu'man bin Mukrin wa ba'dahu, seandainya wafat maka Hudzaifah ibn al-Yaman. Ternyata gugur sebagai syahid, maka yang menjabat kemudian pasukan dipimpin oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan Hudzaifah ketika dia memimpin pasukan, dia menyembunyikan berita mati syahidnya, gugurnya Nu'man. Dia sembunyikan sampai akhir pertempuran dan menangnya kaum muslimin di daerah Nahawandi. Jadi menanglah kaum muslimin di negara ini karena farah ba'da dzalika, dan kaburlah setelah pertempuran sang raja Yazdajjar, yang kemudian pada akhirnya sang raja ini kemudian dibunuh oleh salah satu pengikutnya di daerah Marwa, dan dia dibunuh pada masa khilafah Utsman radallahu anhu. Maka waqad tashattata al-fursu, maka bercerai-berai dan tercabik-cabiklah kerajaan adidaya masa itu, yaitu kerajaan Persi, setelah peperangan ini. Setelah pertempuran ini, itu pertempuran Nahawandi. Falam takulahum qa'imah, maka mereka sudah tidak lagi bisa tegak berdiri. Tidak lagi memiliki kekuatan yang besar. Dan mereka tidak lagi memiliki mukawwamah munazzamah, perlawanan yang teratur. Perlawanan-perlawanan yang tidak sistemik yang ada. Itu kecil-kecil saja. Oleh karena itu, maka peperangan Nahawandi, pertemuan Nahawandi diberi nama dikarenakan nilai pentingnya dengan sebutan Fatih Al-Futuh. Fatah Al-Futuh, puncak kemenangan. Dan ini terjadi, peperangan Nahawandi ini, tahun 21 Hijriah. Kayak tadi di halaman sebelumnya tentang letak kota Nahawandi sekarang, di catatan kaki nomor 2, kota Nahawandi terletak halian sekarang di Iran. Di Iran sisi utara. Di sebelah atau Shimal Sharqin, utara timur. Utara timur apa? Timur laut, Madinah atau Asfahan, kota Asfahan yang juga ada di Iran. Kemudian al-insiyah fi biladil fursi. Berubahnya keputusan Umar bin Khattab yang kemarin melarang untuk masuk ke dalam negeri Persia, sekarang kemudian ada izin untuk insiyah masuk ke dalam negeri. Maka setelah berakhirnya pertempuran Nahwan di tahun 21 Hijriah, maka pada tahun 22 Hijriah Umar mengambil pendapat Al-Ahnaf ibn Qais yang berkonsekuensi mengejar sisa-sisa pasukan Persia dan menumpasnya supaya mereka tidak bisa menata barisan mereka sehingga kuatlah kekuatan mereka. Lalu kemudian yuthiruna qalaqil, kemudian mereka akan, kalau mereka kuat, mereka akan menimbulkan ketidakstabilan di daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Dan ini yuhadid mengancam stabilitas kaum muslimin di tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan izin untuk insiyah masuk ke dalam negeri Persia. Dan Umar pun menyiapkan untuk itu, untuk misi ini, disiapkanlah 7 bendera perang sebagai berikut. Maka ada bendera perang yang diberangkatkan menuju Khurasan dengan panglima perang Ahnaf bin Qais. Ada yang dikirim menuju Sijistan, dipimpin oleh Asim bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab. Kemudian ada yang dikirim menuju Makran, kemudian dipimpin oleh Al-Hakam bin Amr At-Taghallubi. Ada juga Makron yang kedua dipimpin oleh Suhail bin Adi. Ada daerah Istakhar dipimpin oleh Utsman bin Abil As At-Taqafi. Dan daerah Darobajart dipimpin oleh Sariyah bin Zanim. Dan ada bendera perang menuju daerah Ar-Dashir dan Sabur dipimpin oleh Al-Mujasi bin Mas'ud. Nama-nama tersebut ada penjelasan, sedikit penjelasan di catatan kaki. Untuk Khurasan, Khurasan itu memuat halian sekarang ini, tadumu memuat Simalusartin. Simalusartin tadi timur, timur laut Iran ditambah satu bagian dari Simalul Gharab, utara barat. Utara barat itu apa namanya? Barat laut dari Afghanistan. Nah, barat laut Afghanistan ditambah timur laut Iran itu yang disebut dengan Khurasan. Kemudian Sijistan terletak di perbatasan antara Afghanistan, Pakistan dan Iran. Kemudian Makran itu terletak di perbatasan antara Iran dan Pakistan. Kemudian Karman itu filwasat janubi, pertengahan yang agak ke selatan dari negara Iran saat ini. Kemudian yang kelima Istakhar itu terletak sekarang di dekat kota Seiraz di timur Iran. Kemudian enam Darobajart halian sekarang terletak di selatan kota Seiraz di timurnya Iran. Dan tujuh Ardashir dan Sabur, keduanya terletak halian saat ini di timurnya Iran, di sisi timurnya Iran. Karena kurang lebih Iran kemudian tadi beberapa wilayah setelahnya, sebagian Pakistan, kemudian ini dulu di masa silam itulah yang disebut dengan Biladul Fursi. Maka haitsu sara haula'il qawat, maka berangkatlah mereka-mereka para panglima ke daerah-daerah yang diperintahkan untuk ditaklukkan, dan ini diberangkatkan tahun 22 Hijriah. Dengan tugas untuk menguatkan Islam di tempat-tempat tersebut. Satu perkara, satu tugas yang ini akan mempersedikit intiqadaha, pemberontakan tempat-tempat tersebut terhadap kaum muslimin setelah itu. insiat masuk ke dalam negeri Persia ini, iktadah mengharuskan kaum muslimin untuk memberikan tadhiyat, pengorbanan yang sangat besar. Karena penaklukan di bagian di negeri-negeri Persia yang terlalu masuk ke dalam itu lebih keras dibandingkan wilayah-wilayah yang lain, disebabkan karena karakter wilayah-wilayah tersebut. Karakternya apa? Jabalia, bergunung-gunung. Karakternya bukan karakter padang pasir, tempat tanah terbuka, namun gunung-gunung. Ya, karena gunung-gunung ini maka tamak karena sukan minal muqawamah. Maka penduduk itu bisa melakukan perlawanan, berlindung dengan gunung-gunung yang ada. Wabuk dia ditambah jauh dari pusat tentara di Basra dan Kufah. Ditambah lagi, tempat ini adalah pusatnya agama Majusi. Maka kedengkian Majusi terhadap Islam itu bisa membangkitkan para penduduk untuk melawan kaum muslimin yang menaklukkan. Ini beratnya penaklukan yang dilakukan oleh 7 pasukan ini. Ada pertama medannya sulit, gunung-gunung, dan jauh dari pangkalan tentara kaum muslimin di Kufah dan di Irak. Ditambah semangat keagamaan, perlawanan karena faktor agamanya lebih kuat. Namun secara umum, kemudian meskipun dengan pengorbanan yang besar, misi 7 pasukan tadi secara umum berhasil. Ini selesailah masalah Persia. Dan Futuhus Syam. Dan Syam adalah negeri Romawi. Bagian dari Romawi. Dan penaklukan Syam. Di waktu yang bersamaan dengan terjadinya atau berjalannya penaklukan di Irak, pasukan kaum muslimin juga melanjutkan penaklukan di negeri Syam. Yang pertama adalah penaklukan kota Damaskus. Maka setelah peperangan Yarmuk, berkumpullah sisa-sisa pasukan Romawi di satu tempat namanya Fahal. Wawasolah dan sampailah bala bantuan yang demikian banyak min kibali maliki Rom yang dikirimkan oleh Raja Romawi sampai sudah ke kota Damaskus. Maka Abu Ubaidah berkirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab meminta saran manakah dari 2 negeri yang perlu dimulai penaklukannya terlebih dahulu. Maka Umar memberi saran supaya agar Abu Ubaidah mengirim 1 kelompok pasukan ke daerah Fahal. Tujuannya yusagil manbiha, untuk menyibukkan tentara Romawi yang ada di sana sehingga dia tidak dikirimkan ke Damaskus. Maka ada pasukan yang membuat sibuk tentara Romawi yang di Fahal. Wa yatawajjahu, sedangkan Abu Ubaidah sendiri bergerak menuju Damaskus. Karena Damaskus adalah benteng negeri Syam dan wabaitu mulkihi. Dan ibu kotanya dan ibu kota negeri Syam. Fasara, maka berjalanlah 1 kelompok dari pasukannya Abu Ubaidah ke daerah Fahal. Sedangkan Abu Ubaidah sendiri bergerak menuju Damaskus. Dan pasukan depan dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Pasukan umum, panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena Khalid tadi dilengsarkan sama Umar, tidak boleh jadi panglima tertinggi. Maka Khalid tetap jadi panglima, namun panglima pasukan depan. Falamma wasala, maka tatkala Abu Ubaidah sampai ke kota Damaskus, maka penduduknya membentengi diri. Mereka berlindung di benteng kota Damaskus. Maka Abu Ubaidah mengepungnya, dan pengepungan ini jalan selama 6 bulan lamanya. Maka dikepung oleh Abu Ubaidah dari satu sisi dan Khalid bin Walid dari sisi yang lain. Kemudian pada akhirnya Khalid berhasil membuka pintu sebelah timur kota Damaskus unwatan dengan jalan kekerasan. Sedangkan Abu Ubaidah berhasil membuka pintu Jabiyah sulhan dengan jalan damai. Dan Abu Ubaidah pun mengadakan perjanjian damai dengan Damaskus. Dan ini terjadi di awal-awal tahun 14 Hijriah. Nah, setelah berhasil menaklukkan Damaskus, kaum muslimin kemudian bergerak dengan dipimpin oleh Sarah bin Hasanah ke daerah Fahal. Ya, singkat cerita, kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang ada di daerah Fahal. Kemudian kaum muslimin pun memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melebarkan pengaruh ke Suriah, di Jazirah dan di Yordania. Karena Abu Ubaidah berhasil menaklukkan kota Hims. Kemudian Hamahu kemudian ini kalau Hamahu berarti sekeliling Hims. Saya agak curiga kayak ini ada titiknya, sehingga adalah kota Humah yang sekarang ada di Palestina. Humah. Pernah ada tragedi pembantaian besar-besaran Zionis di Palestina, salah satunya di daerah ini, daerah Humah. Sulhan berhasil ditaklukkan dengan jalan damai. Demikian juga daerah Ladziqiyah berhasil ditaklukkan unwatan dengan kekerasan. Demikian juga Khalid mampu menaklukkan daerah Qunsarin di dekat Halab unwatan dengan jalan kekerasan. Dan selanjutnya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Di waktu bersamaan dengan terjadinya berbagai macam penaklukan di berbagai penjuru Syam, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maju menuju Palestina. Dia mengepung daerah Artobun dan sebagian tentaranya Amr mengepung daerah Ajnadin. Ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Wa ba'da ma hazamahu, maka setelah berhasil mengalahkannya Itar Artabun, Artabun 6 orang, maaf. Maka Amr ibn al-As berhasil mengepung Artabun dan tentaranya di kota Ajnadin di tahun 13. Setelah berhasil mengalahkan Artabun, maka Artabun terpaksa al-i'tisam menduduki benteng-benteng Baitul Maqdis. Maka kaum muslimin pun bergerak menuju Madinah Sahil, kota-kota di pesisir. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan Rifah dan Gaza dan Nablus, Yafa dan yang lainnya. Sebagiannya ditaklukkan dengan jalan kekerasan, sebagian lagi solhan dengan jalan damai. Setelah itu kemudian Amr kemudian bergerak menuju Baitul Maqdis. Dia mengepung Baitul Maqdis dalam waktu yang lama. Sampai putus sudah bala bantuan untuk Baitul Maqdis. Pengepungannya demikian lama sampai bala bantuan Romawi untuk orang-orang yang terkepung di Baitul Maqdis itu terputus. Baru ketika itu penduduk Baitul Maqdis berkeinginan untuk damai. Namun mereka mau damai dengan pakai syarat. Ayakuna al-mutawali lil aqd, yang turun tangan membuat kontrak perjanjian langsung sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka tidak mau kalau cuma kontraknya dengan Amr bin al-As. Panglima, cuma panglimanya. Kami mau namun kontraknya langsung dengan Umar bin Khattab. Akhirnya karena itulah permintaan mereka, dan permintaan mereka diterima oleh Umar, datanglah Umar binafsihi secara langsung ila Jabiyah, datang ke daerah Jabiyah. Lalu di daerah inilah kataba kitabat sulhi. Umar menuliskan poin-poin perjanjian untuk daerah Quds, wasallamat mafatihaha ilaihi, dan orang Quds, orang Baitul Maqdis, kemudian menyerahkan kunci-kunci kota Baitul Maqdis ilaihi kepada Umar. Adapun Artabun yang merupakan panglima Hamyah Quds, Hamyah tadi pasukan apa, tentara lokal wilayah, ya, panglima Hamyah Quds itu sendiri insahaba menarik diri, mengundurkan diri, kabur ke Mesir. Wahakada, demikianlah selesai sudah penaklukan negeri Syam di masa pemerintahan Umar bin Khattab radallahu anhu. Wahada, dan ini yaitu datangnya Umar ke negeri Syam dalam rangka menerima kunci-kunci Baitul Maqdis, ini adalah kejadian tahun 15 Hijriah. Dan ini adalah kali pertama bagi Umar datang ke negeri Syam. Di tahun inilah pertama kali Umar sampai ke negeri Syam, tahun 15 Hijriah. Di tahun 18 Hijriah, sebenarnya Umar ingin safar ke Syam. Namun ini terhalang karena adanya wabah penyakit amwas di negeri Syam. Yang wabah inilah yang menyebabkan wafatnya Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Mu'ad bin Jabal, serta Sarah bin Hasanah, serta Yazid ibn Abi Sufyan radhiallahu anhum wa ghairahum. Kemudian di tahun itu sendiri, itu tahun, di tahun yang sama, berarti tahun 18 Hijriah, Umar radhiallahu anhu pergi ke Syam setelah hilangnya, setelah berakhirnya wabah penyakit amwas. Dan apa yang dilakukan oleh Umar di negeri Syam, beliau membagikan warisan. Ya, warisan, wallah alam, mungkin kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian beliau nadhar fi masalihina sunaka, dan mengecek mana-mana yang menjadi keperluan dan kepentingan masyarakat di tempat itu. Ya, kemudian berpindah ke penaklukan Mesir. Maka dulunya Mesir itu adalah bagian dari Daulah Bizantium. Dan berhubungan dengan daerah dengan Daulah Bizantium, dan ini juga Romawi kan? Bagian dari Romawi. Bersambung dengan daerah Bizantium melalui jalur Syam. Walamma tamma lil muslimina fathu Syam, setelah kaum muslimin betul-betul menaklukkan negeri Syam, semua Syam sudah di bawah kaum muslimin. Maka dengan ini, maka syattaru bidzalika, dengan kejadian ini, maka kaum muslimin membagi dua. Imperatorium imperium. Nah, imperium di bahasa Arabnya ambaroturia. Imperium Romawi. Kerajaan Romawi yang besar ketika Syam itu jatuh di tangan kaum muslimin secara total, maka Imperium Romawi terbelah menjadi dua. Ila syatrain, terbelah menjadi dua bagian, dipisahkan oleh lautan. Ya, maka yang membelah, maka Syam itu berada di tengah-tengah. Sebelah sana masih Romawi, sebelah sana Mesir masih Romawi. Ya, Syam dikuasai, maka imperium kerajaan Romawi terbelah jadi dua. Ada yang sebelah sananya Syam, dan ada yang sebelah sananya Syam. Menimbang adanya Hamiyah yang kuat. Hamiyah tadi pasukan yang menetap di satu wilayah. Yang kuat yang dimiliki oleh Romawi di Mesir. Ditambah banyaknya ustul armada laut yang kuat dimiliki oleh Romawi di Bahar Mutawasit, di Laut Tengah. Maka kaum muslimin tidak merasa aman di Syam. Posisi di Syam itu tidak aman. Menimbang Mesir demikian kuat ya. Sedangkan Mesir di bawah pengaruh Romawi. Itu fatan ditambah kelebihan yang dimiliki oleh Mesir minahiyah mauke dari sisi posisi. Apa kelebihan Mesir? Bawabah lituhul ila Afrikiyah. Mesir itu seakan-akan pintu gerbang menuju benua Afrika. Karena hakikatnya Mesir itu adalah bagian dari Afrika. Jadi dia pintu gerbang menuju Afrika. Wa may yatawaffar biha min al-tharawat al-iqtisadiyah. Dan di Afrika itu atau di Mesir, yatawaffar banyak di Mesir tharawat iqtisadiyah, kekayaan ekonomi. Yang seandainya Mesir itu bisa dikuasai, maka ini punya pengaruh untuk semakin kuatnya daulah Islamiyah. Ditambah penduduk asli Mesir yaitu Kipti yang hidup dalam keadaan didzalimi oleh Romawi. Al-Amru, inilah satu perkara yang menyebabkan orang-orang Kipti menyambut penaklukan orang Islam untuk Mesir. Bahkan mereka orang-orang Kipti membantu kaum muslimin. Mereka yang membantu untuk memperbaiki jalan yang akan dilewati oleh tentara kaum muslimin. Mereka lah yang memasangkan jembatan. Dan mereka lah yang wa imdatuhul dan mereka memberikan bantuan wallah alam apa maknanya bil mu'ammin atau pemberian keamanan mungkin. Wa fauqa kulli dzalika dan di atas itu semua keinginan yang sangat kuat yang dimiliki oleh tentara-tentara kaum muslimin yang menaklukkan Mesir untuk menyebarluaskan Islam wa tamkin lil aqidan dan kokohnya akidah Islam di setiap tempat. Karena pertimbangan-pertimbangan itu semua. Maka Amr ibn al-As minta izin kepada Umar bin al-Khattab setelah dia berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, minta izin kepada Umar untuk menaklukkan Mesir. Umar pun memberikan izin. Maka setelah dikokohkannya kekuatan kaum muslimin di Palestina, maka Amr kemudian berjalan menuju Mesir. Dia mulai dengan menaklukkan daerah Arish. Dia berhasil menaklukkan dan memasuki daerah ini di tahun 19 Hijriah. Dan ada yang mengatakan 20. Kemudian daerah Farma dan Allah alim membacanya Balbis. Dan di daerah Balbis ini Amr berhadapan dengan Romawi. Pasukan Romawi dipimpin oleh Artabun. Dan namun Amr bin Al-As berhasil mengalahkan Artabun dan waqatal Artabun nafsahu. Dan Artabun bunuh diri setelah pasca kekalahannya. Kemudian penaklukan benteng Babilion. Setelah itu, setelah dari tadi Balbis, majulah Amr ibn al-As menuju Umudanin. Di daerah Umudanin ini, Amr ibn al-As berhasil mengalahkan Romawi. Setelah itu, kemudian bergerak menuju benteng Babilion. Babilion ini adalah satu tempat yang iktasomat diduduki oleh kuat Rumiyah, angkatan tentara Romawi yang dipimpin oleh Al-Muqaykis. Muqaykis adalah wali Mesir min kibali Rum. Raja Mesir namun cuma raja boneka yang diangkat oleh Romawi. Muqaykis sama dengan Kisra, sama dengan Kaisar, itu sekedar gelar. Gelar untuk raja-raja Mesir, namun ini raja-raja Mesir di bawah kontrol Romawi. Dan di bawah kepemimpinan Suyudur. Waqad'a madadun minal Madinah ilal muslimin, dan telah datang bala bantuan dari kota Madinah untuk kaum muslimin dipimpin oleh Az-Zubair ibn Awam. Dia memimpin 4.000 mujahid. Di antara yang ikut menjadi pasukan bala bantuan ini ada Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ubadah bin Somit, dan Maslamah bin Makhlad. Akhirnya Amr bin Al-As berhasil mengalahkan Romawi di luar benteng. Karena di luar benteng kalah, mereka kemudian berlindung ke benteng. Sedangkan sang panglima Suyudur kemudian lari ke kota Iskandaria. Fahasarum al-Muslimun. Kemudian kaum muslimin pun mengepung benteng ini. Dan lamalah masa pengepungan. Wadarat al-Mufawadat, dan terjadilah rembukan. Terjadilah kemudian musyawarah. Ya, via surat tentunya, karena masanya masa pengepungan, saling berkirim surat. Alat itu adi ila natijatin yang mengantarkan kepada hasil, yaitu iktahama al-muslimun al-hisn. Kaum muslimin berhasil merengsek masuk ke dalam benteng. Fasara al-muqaykis ila sulah. Maka kemudian muqaykis kemudian bercepat-cepat minta berdamai. Ya, dan permintaan damai dari Muqaykis ini kemudian diterima oleh Amr ibn al-As. Kemudian tahap akhir dari penaklukan Mesir adalah penaklukan kota Iskandaria. Ini setelah itu kaum muslimin kemudian bergerak menuju setelah Babilon menuju Iskandaria. Yang Iskandaria adalah Asimatur Rum fi Misr. Hakikatnya adalah ibu kota Romawi di Mesir. Kaum muslimin mengepung kota Iskandaria. Dan Iskandaria sampai sekarang adalah kota penting di Mesir. Karena dia pelabuhan. Pelabuhan internasional. Kaum muslimin mengepung kota Iskandaria. Dan lamalah jangka waktu pengepungan. Kenapa kok bisa lama? Karena li suhulati itisali Rum biha min jihadil bahar. Karena Romawi itu sangat mudah kontak dengan pasukannya di Iskandaria lewat laut. Sehingga sampailah bala bantuan ke kota Iskandaria. Maka kemudian Aqada Amr ibn al-As al-Qiyadah. Amr ibn al-As itu kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Ubadah bin Somit. Dialah yang kemudian bertugas melanjutkan pengepungan. Dan Hirkal, Raja Romawi, telah mencopot Muqaykis. Gara-garanya, setelah Muqaykis memilih damai, yang dia buat bersama kaum muslimin di Babilon. Maka tatkala Hirkal telah meninggal dunia, kembalilah Muqaykis ke Mesir. Dan dia jumpai Iskandaria dalam keadaan terkepung. Fasolaha al-muslimin alaiha. Dan Muqaykis memilih mengejak damai kaum muslimin untuk kepentingan berkaitan dengan Iskandaria. Sehingga Ubadah ibn Somit berhasil menaklukkan Iskandaria sulhan melalui jalan damai, dan ini terjadi di bulan Muharram tahun 21 Hijriah. Setelah Iskandaria, maka Amr itu kemudian membuat kota baru, yaitu kota Fustat. Kemudian Amr ibn al-As berjalan menuju ke arah barat dan melakukan kota menaklukkan daerah Barqah secara damai pada tahun 21 Hijriah. Kemudian menaklukkan kota Tripolis, Tarablus pada tahun 22 Hijriah. Dan selesailah Mesir masuk ke dalam pangkuan negeri Islam di tahun-tahun ini. Ini cerita panjang tentang peperangan dan penaklukan yang terjadi di masa Umar bin Khattab. Kemudian kita berubah topik, berpindah topik berkaitan dengan masalah perbaikan manajerial yang dilakukan oleh Umar. Islahat tanzimiyah, perbaikan tanzimiyah manajerial yang dilakukan di masa Umar. Maka masa pemerintahan Umar itu memiliki kelebihan, yaitu banyaknya perbaikan dan pengaturan di negeri Islam. Dan ini adalah dampak dari Abqariyah, kejeniusan Umar radhiyallahu anhu, ditambah lamanya masa pemerintahan Umar. Ya, ditambah luasnya negeri Islam di masa Umar. Sehingga karena itu maka sangat nampak adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan manajerial. Min ajal dalam rangka untuk tasil mempermudah masalah idarah, masalah administrasi. Khususan terlebih-lebih setelah kaum muslimin mengetahui adanya beberapa tandiman, beberapa model-model manajerial di negeri-negeri yang ditaklukkan. Maka sebagian sudah terinspirasi dari tata manajerial yang dimiliki oleh negeri-negeri yang ditaklukkan. Maka di antara manajerial atau perbaikan manajerial yang paling penting yang dilakukan di masa Umar adalah nizam wilayatul amsar. Adalah sistem wilayatul amsar, penguasa di kota-kota, di berbagai kota. Maka Umar membagi negeri Islam kepada aqsam idariyah. Bagian-bagian administrasi. Maka di setiap kota, di setiap wilayah, oleh Umar diangkat yang pertama walin, ada gubernur, ditambah qadin, ada hakim, kemudian ada sahibul kharaj. Ada bendaharawan yang mengumpulkan pajak. Maka di per daerah itu kalau dulu penguasa sekaligus qadhi, sekarang dipecah. Di masa Umar dipecah. Walin sendiri, gubernur sendiri, qadhin, hakim sendiri. Wakulun minhum, dan masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab khusus. Dan semua bertanggung jawab langsung ke khalifah. Jadi qadhi tidak bertanggung jawab ke gubernur, namun langsung ke atas, ke khalifah. Demikian juga sahibul kharat, itu bertanggung jawabnya langsung ke khalifah. Lain halnya dengan di masa Abu Bakar radhiallahu anhu, panglima perang, itulah yang mengatur al-muqata'at allati yaftahuha. Mengatur distribusi potongan-potongan, mengatur wilayah yaftahuha yang dia taklukan. Maka panglima plus qadhi kalau ada masalah sengketa dan lainnya, plus ngurusi duit, maka semuanya jadi satu. Dia ya ketua, dia ya sekretaris, dia bendahara, dia urusan duit ya urusan dia, urusan ini tulis menulis ya tanggung jawab dia, dan seterusnya. Maka ada pajak namanya kharaj. Ini kharaj itu pajak tanah. Di masa Umar, di antara sunnah Umar, tanah taklukan tidak menjadi ghanimah. Dulu di masa Nabi, tanah pasukan jadi ghanimah. Ketika Nabi perang, tanah taklukan itu jadi ghanimah. Semacam di Khaybar. Ditaklukan, kemudian Nabi punya jatah tanah di Khaybar. Umar punya jatah tanah di Khaybar. Maka tanah taklukan itu jadi dibagikan di antara pasukan. Cuma satu saja ya. Bisa kita katakan cuma satu saja ya, di masa Nabi yang ditaklukkan dengan jalan kekerasan, namun tanahnya tidak dibagikan, yaitu Fathul Makkah. Cuma Fathul Makkah saja ada kebijaksanaan khusus dari Nabi, tidak kemudian tanah-tanahnya itu tetap jadi milik orang-orangnya, penduduk Makkah. Maka berangkat dari sikap Nabi yang memberikan hukum khusus untuk Mekah, ini kemudian dijadikan hukum baku oleh Umar. Semua wilayah taklukan tidak dibagikan. Tanah tidak dibagikan. Masih tetap menjadi milik orang-orangnya. Jika itu, maka tetap jadi milik orang kafir dan berhasil dikalahkan. Namun, tanah tersebut terkena kewajiban pajak tahunan. Namun tanah tersebut kemudian terkena pajak tahunan. Dan pajak ini melekat di tanah. Artinya setelah ini jadi daerah taklukan, kemudian dibawa kekuasaan Islam, akhirnya boleh jadi ada orang Islam yang membelinya. Maka tetap bayar pajak. Tetap bayar pajak. Karena kharat itu pajak melekat pada tanah. Siapapun pemiliknya wajib bayar. Lain halnya dengan jizyah. Lain halnya dengan jizyah. Pajak yang diserahkan, pajak per kepala yang diserahkan oleh kafir dhimmi. Kalau masuk Islam, hilang. Kalau masuk Islam, hilang. Namun kalau kharat tidak. Pemiliknya kemudian masuk Islam, kharat tetap berlaku. Kemudian misalnya dibeli oleh orang Islam, kharat tetap berlaku. Nah, ada yang ngurusi pengumpulan kharaj. Maka dia sahibul kharaj. Dirjen pajak lah mungkin ya. Namun pajaknya cuma khusus kharaj saja. Kemudian ada nizam, ada aturan dawawin. Jamak dari diwan. Wawa dan Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali memasukkan sistem diwan di negeri Islam. Maka Umar membuat diwan tentara pada tahun 20 Hijriah. Kemudian ada diwan kharaj. Dan diwan kharaj itu untuk mengetahui mayyitu ila baitil mal, pemasukan baitul mal. Dan wa mayyufat likulli muslimin minal ata, dan apa pemberian dari negara kepada yang yufrat yang ditetapkan untuk setiap muslim. Diwan itu buku besar. Buku besar yang tergantung isinya apa. Kalau diwan jundi, maka dia adalah buku berisi daftar tentara. Maka tentara itu ada negeri Islam punya kemudian tentara resmi di masa Umar. Sebelum itu semuanya sukarelawan. Tidak mendapatkan gaji dari negara. Ya, perang, yuk, ayo, perang, perang, perang. Gitu aja. Ada tentara resmi yang kemudian gajian tiap bulan karena dia jadi tentara. Ya, di tahun berapa? Tahun 20 Hijriah, Umar menerapkan Diwanul Jundi. Tentara itu resmi jadi pegawainya negara. Maka didaftar, tentu perlu ada daftarnya, daftar nama orangnya, daftar gajinya, daftar pangkatnya. Tentu panglima beda dengan pembawa senjata dan sebagainya, cuma petugas. Tentu semuanya ada, perlu dirapikan. Nah, ini semua ada di Diwanul Jundi. Ini semua ada di Diwanul Jundi. Ini mana yang bulan ini belum dibayar, mana yang sudah, dan seterusnya. Ini posisinya di mana? Karena semuanya dibayar dari Madinah. Wah, ini pasukan di Syam. Namanya ini gajinya sekian. Maka ada Diwanul Jundi. Kemudian ada Diwanul Kharaj. Kalau Diwanul Kharaj itu buku besar berisi tentang pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Meskipun namanya kharaj, nampaknya ini tidak begitu berkaitan erat dengan istilah kharaj. Dia berisi buku besar tentang mayyaridu ila baitul mal. Apa yang masuk ke baitul mal? Pemasukan baitul mal. Setelah itu pengeluaran. Dan di antara pengeluaran baitul mal di masa Umar itu adalah subsidi kepala untuk setiap kaum muslimin. Jadi meskipun bukan PNS itu digaji, gitu. Untuk digaji negara tidak harus jadi PNS. Ya. Semua orang Islam digaji, karena uangnya turah-turah. Duitnya turah-turah mau untuk apa, numpuk-numpuk, malah enggak, gudangnya malah enggak muat kan. Maka ada gaji atok namanya, disebut dengan atok. Atok mana asalnya pemberian. Terjemah bebasnya adalah gaji per kepala untuk semua kaum muslimin. Maka meskipun yang duduk-duduk di rumah, semua sahabat dapat gaji, mendapatkan atau. Bahkan di sini dikatakan di kulli muslimin, setiap muslim, setiap muslim itu mendapat subsidi, subsidi tunai. Ini cuma orang miskin saja ya, bantuan tunai untuk orang miskin bulanan. Dimasukkan semua ke muslim. Dan ini gaji, ini gaji per kepala. Bayi itu dapat. Bayi itu dapat. Pada awalnya Umar cuma ngasih gaji untuk bayi kalau sudah disape. Disape maka dapat gaji. Bayinya itu digaji. Pada awalnya ketika dalam kondisi disape. Akhirnya pas Umar ronda, dia dengar semalaman ada bayi nangis. Dan dia cek, kenapa ini bayi ini nangis? Akhirnya ketahuan, sebabnya adalah karena ibunya memaksakan si bayi ini supaya cepat tersape. Supaya cepat gaji dari Umar. Akhirnya kemudian hal ini jadi bahan renungan Umar. Setelah itu kemudian Umar mengubah kebijakan. Semua bayi digaji. Dan dia mengirim surat kepada semua gubernur. Gara-gara ada bayi nangis semalaman. Itu satu bayi sedaulah Islamiyah dapat gaji semua. Tidak harus tunggu usia sapi. Begitu lahir, pocong lahir, dia langsung dapat gaji bulanan sekian ratus dirham per bulannya. Maka banyak anak, banyak rezeki di masa Umar. Sangat cepat untuk gajinya banyak ya, tinggal banyakin anak. Oh itu nanti 10 nanti tinggal. Gajinya per anak, kalau per bayi kalau tidak salah 300 dirham. 300 dirham per kepala. Nah, kalau anaknya 10, nah kan? Orang tuanya tinggal yang kepada bapaknya juga dapat kan? Bapaknya dapat, ibunya baru dapat, bayinya, anaknya ada 10. Nah, ya, sudah 3.000 sudah 3.000 dirham. Padahal di masa Umar, di masa Nabi, selisih perak dengan emas itu, selisihnya kecil. Satu dinar itu senilai 10 sampai 12 dirham. Satu dinar itu sama dengan kalau pakai perak, harga maka bisa kita katakan harga perak itu tinggi. Harga perak itu tinggi. Dan selisihnya dengan emas tidak begitu besar. Kalau di zaman kita sekarang selisihnya kan sangat keterlaluan selisihnya. Emas satu perak 1 gram cuma 10.000, yang itu 1 gram 500.000. Di masa Umar, di masa sahabat, di masa Nabi, masa sahabat selisih perak dengan emas kecil. Bayangkan kalau dia kalau mau ngitung pakai emas ya. Per kepala 300 dirham. 300 dirham. 10 dirham, 1 dinar. Nah, kalau dia anaknya 10, 3, berapa? Kan satu orangnya 300. 300 kali 10. Jadi, maka itu keadaan keadaan duitnya orang Islam ketika itu. Nah itu disebut atau. Itu disebut atau. Nah ini nanti tentu pemberiannya nanti berbeda-beda. Sahabat senior lebih tinggi. Ummahatul mukminin nanti ada nilai gaji yang lebih besar. Nanti Ahlul Badr lain lagi dengan yang baru masuk Islam, Fathul Mekah dan sebagainya. Nanti ada perbedaan pemberian. Dan tentu yang dia ulama beda dengan yang orang biasa. Kemudian Baitul Mal. Yang dimaksud dengan Baitul Mal adalah Baitul Mal kaum muslimin. Jadi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya Baitul Mal. Nih, Baitul Mal itu bisa terjemah bebasnya adalah gudang, gudang harta, kekayaan negara. Jadi masa Nabi tidak ada. Dan demikian juga di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakana mayaridu min amwali lidaulah, di masa Nabi dan masa Abu Bakar, kalau ada pemasukan untuk harta negara, yusrokihinihi, langsung didistribusikan pada saat itu juga untuk kepentingan kaum muslimin. Namun dengan semakin luasnya negeri Islam di masa Umar dan banyaknya harta yang merupakan dampak dari luasnya negeri Islam, maka kemudian Umar membuat gudang untuk harta dengan tujuan untuk mengatur mawaridi daulah, pemasukan negara, pemasukan negara, wal masrufat, dan pembelanjaan negara. Tujuannya untuk mengatur pendapatan dan pembelanjaan negara. Dan Umar Ayyana mengangkat Abdullah ibn Arqam sebagai aminan lahu, ketua Baitul Mal, penanggung jawab Baitul Mal. Ini Baitul Mal pusat yang ada di Madinah. Dan di setiap wilayah dan di setiap daerah, Umar mengangkat aminan li Baitul Mal, penanggung jawab Baitul Mal, yang dia memiliki ikhtisasat, kewenangan-kewenangan khusus, dan dia bersifat independen anil wali. Dia tidak bisa ada intervensi dari gubernur. Karena dia langsung Baitul Mal, ketua-ketua Baitul Mal di wilayah itu langsung tanggung jawabnya ke Umar. Bertanggung jawabnya langsung ke Umar. Maka dia mustaqillah, independen. Independen anil wali, sehingga tidak ada intervensi dari gubernur, wal qadhi ataupun hakim. Dan sumber pendapatan Baitul Mal yang paling penting di masa Umar adalah zakat, kharaj, dan jizyah, dan khumusul ghanimah. Setiap kali ada peperangan, kemudian ada ghanimah, maka 1/5 itu disisihkan untuk masalahil muslimin. Sejak zaman Nabi demikian. 1/5 itu untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, ini di masa Umar, ini masuk ke Baitul Mal. Dan faik. Faik itu adalah ghanimah namun tanpa perang. Kaum muslimin datang, orang kafirnya sudah ngacir duluan. Nah, semua hartanya namanya faik. Wal hibah, dan pemberian-pemberian. Ada hibah-hibah dari orang untuk kepentingan negara. Kemudian warisan orang yang tidak punya satupun ahli waris. Itu nanti masuk ke Baitul Mal. Adapun masalah masarif, masalah pembelanjaan, maka jika itu harta yang datang dari zakat, maka diatur, yusraf, dibelanjakan di masarif zakat. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yang sudah ada nasnya. Sedangkan sumber pendapatan yang lain, kharaj, jizyah, dan seterusnya, maka itu untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Adapun siham, siham itu jatah pasukan, karena tadi 1/5 itu masuk Baitul Mal, maka 4/5 itu siham. 4/5 dari ghanimah itu menjadi hak orang yang perang, yang ikut terlibat dalam peperangan. Maka siham tuwazza ala ashabiha, maka dibagikan dan didistribusikan kepada orang-orang yang ikut perang fihi nihi saat itu juga. Yang masuk ke Baitul Mal kemudian nanti ya boleh jadi pembelanjaannya nanti-nanti bertumpuk. Nah, itu yang 1/5. 4/5 dibagikan kepada para tentara. Kemudian al-qadha, peradilan. Nah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekaligus qadhi untuk kaum muslimin di masanya. Sebagaimana beliau adalah penyampai syariat, dan tatkala Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, asnad al-qadha, peradilan dipasrahkan oleh Abu Bakar kepada Umar. Maka jabatan Umar di masa Khalifah Abu Bakar adalah hakim agung. Inna ila annahu lam yatalaqqab bi laqabil qadhi. Cuma di masa itu, di masa Abu Bakar tadi, Umar tidak bergelar dengan gelaran al-qadhi. Dan untuk amsar, untuk wilayah-wilayah di luar Madinah, Al-wulat yakumu bihadil muhimmah. Ya, gubernur itu ya, yang menjalankan tugas sebagai qadhi. Dia gubernur sekaligus qadhi. Namun seiring luasnya negeri Islam dan tersebarnya kaum muslimin di berbagai negeri dan bercampurnya mereka dengan orang-orang di luar Islam, maka Umar kemudian mengangkat para qadhi di negeri-negeri di wilayah-wilayah Islam. Contohnya dia mengangkat Abu Darda untuk qadhi Madinah, Suraih ibn Haris untuk qadhi Kufah, Abu Musa al-Asari qadhi Basra dan yang lainnya. Maka dengan ini maka di masa Umar terjadi pemisahan antara sultah qadaiyah, kekuasaan yudikatif, itu terpisah an sultanil wali, dari kekuasaan penguasa, kekuasaan eksekutif. Dan yartabitul qadhi mubasyaratan bil khalifah. Dan qadhi di qadhi-qadhi wilayah, hakim-hakim wilayah itu bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Ya, kemudian al-bina wa tasyid. Pembangunan wa tasyid dan pemegahan. Umar perhatian dengan aspek ini. Beliau meluaskan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Umar memasang suron seriron, pagar kecil mengelilingi Ka'bah. Pagar kecil mengelilingi Ka'bah. Demikian juga dia memundurkan makam Ibrahim dari tempatnya karena kebutuhan, karena dulu makam Ibrahim itu menempel dengan Ka'bah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Kemudian sama Umar diundurkan supaya untuk bisa orang itu bisa untuk tawaf dan itu tidak tabrakan dengan orang yang sholat di belakang makam. Ini Ka'bah, kemudian makom, kemudian orang sholat. Nah, kalau makomnya nempel Ka'bah, orang sholat di belakang makom di situ. Ini nanti tabrakan dengan orang yang tawaf. Nah, maka semakin banyak kaum muslimin menuntut, mengharuskan untuk adanya perubahan, adanya kebijakan. Maka Umar membuat kebijakan makom Ibrahim digeser. Sehingga ada space kosong antara makom dengan dinding Ka'bah. Ini bisa jadi lalu lintas orang tawaf. Kemudian orang yang sholat nanti di belakang makam. Demikian juga Umar perhatian untuk membangun berbagai macam kota untuk kaum muslimin di negeri-negeri yang telah ditaklukan. Dan Umar pun bisa mengasih masukan saran untuk memilih tempatnya di tempat-tempat yang dinilai mudah untuk berhubungan dengan pusat kekhalifahan. Dan di antara kota yang penting yang dibangun di masa Umar adalah Basra. Demikian juga Kufah di Irak dan Fustat di Mesir. Dan Umar adalah orang yang pertama kali dipanggil dan disebut dengan sebutan Amirul Mukminin. Dan yang pertama kali menetapkan tahun Hijriah, demikian juga menyatukan orang untuk melaksanakan sholat tarawih. Wa awwalu man assa bil Madinah. Dan khalifah yang pertama kali melakukan ronda di kota Madinah. Blusuan. Adalah Umar, namun blusuannya malam, tidak ada wartawan, tidak ada siapa-siapa. Blusuannya malam-malam. Dan dialah yang pertama kali membawa dirah, tongkat kecil. Ya, orang sekarang nyebut tongkat komando yang biasa dipakai oleh para panglima perang. Ini yang pertama kali dakwah itu adalah Umar. Penguasa sebelum itu tidak ada, dan panglima-panglima sebelum itu juga tidak ada. Umar yang pertama kali memakainya. Dan namun itu bukan hanya sekedar untuk simbol, namun juga ada babiha, mukul orang pakai itu. Mukul orang pakai itu. Dan dakwahnya Umar ini ditakuti orang. Orang takut dengan dipukul dengan darahnya Umar, meskipun itu cuma tongkat pendek. Wajalaja fil khamri samanin, dan beliau menetapkan hukuman untuk peminum khamr sebanyak 80 kali jambuan, karena sebelum itu adalah 40 kali jambuan. Kemudian di masa Umar, karena khamr, konsumsi khamr semakin meningkat, maka Umar kemudian 40 adalah hukuman had, 40 lagi takzir dari Umar. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma. Wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.